terungkapnya syarat dan hilangnya faktor penghalang di halaman 62 catatan kaki. Semisalnya Allah Ta'ala mengatakan kaidah ini diketahui berdasarkan tatabbu', penelitian, dan juga berasal dari nas, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Man kana yarju liqa'a rabbih," siapa berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka syaratnya ada dua, beramallah, maka dalam dia beramal dengan amal yang saleh, dan dia tidak menyekutukan ahadnya dengan siapapun ketika dia beribadah kepada Rabb-nya. Maka firman Allah, "Falyamal amalan salihan," maka ini berarti adanya syarat. "Wala yusuf bi'ibadati rabbi ahda," ini berarti intifa'ul mani, hilangnya faktor penghalang. Demikian juga sabda firman Allah Ta'ala, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. "Auladikum," jamak mudhaf, mufidul umum. Untuk anak laki-laki semisal kalian dua anak perempuan. Lakin akan tapi seandainya anak itu beda dengan bapaknya dalam agama, maka anak itu kita mendapatkan warisan dari bapaknya. Karena adanya faktor penghalang, yaitu al-mukhalafatu fiddin, beda agama. Dan valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yarithul kafirul muslimah," orang kafir tidaklah mewarisi muslim, dan muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ke-37. Untuk bait ke-37 dan seterusnya, maka akan kita utamakan membaca syarah Sunan Sa'di atau pencatatan kaki, akan kita baca jika waktu memungkinkan. Kalau nanti rahimallahu ta'ala, "Man ata bima 'alaihi min al-aman qad istahaba balahu 'ala al-aman," barang siapa yang melakukan ma'alai amal, amal yang jadi kewajibannya, maka dia berhak malahu 'ala al-amal, apa yang jadi haknya gara-gara melakukan amal tersebut. Ini adalah kaidah yang mulia, yang banyak manfaatnya. Makna kaidah, sesuatu yang mu'tab ala syai' akhar, yang jadi derivat dari sesuatu, derivat dari sesuatu yang lain, maka seorang itu tidak berhak untuk mendapatkan derivat dari amalnya sampai dia melakukan amal tersebut secara keseluruhan dan tuntas. Jika dia cuma melakukan sebagian, maka dia berhak untuk mendapatkan derivat dan buah dikotrihi sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Wetakhawat, dan derivat ala hada dari kaidah ini sejumlah kasus. Di antaranya transaksi ijarah dan jualah. Maka la yastahiqqu al-mu'ajjiru al-mujrata, maka seorang yang dipekerjakan tidak berhak untuk mendapatkan upah, dan orang yang berhak untuk mendapatkan jualah tidak mendapatkan jualah, yaitu upah dalam transaksi jualah atau jualah, transaksi sayembara, sampai mustajir, pihak yang mempekerjakan isofi mendapatkan lengkap anakta manfaat. Demikian juga sampai al-maj'ullahu, orang yang membuat sayembara, atau al-maj'ullahu, orang yang mengikuti sayembara melakukan al-amal, apa yang dia harus lakukan dalam transaksi jualah tersebut. Maka kita demikian juga perjanjian-perjanjian yang lain yang ada dalam jual beli, pernikahan dan yang lain. Lai sahih tuhan ma'awi tuhan aywallah, maka seorang pemberi kompensasi tidak akan berhak mendapatkan kompensasi timbal balik hatta yaqi, sampai dia memenuhi semua syarat. Kalau dia tidak memenuhi semua syarat, ya, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan, tidak punya mendapatkan hak dan kompensasi timbalan balik tersebut sama sekali. Ya, maka orang yang menjual satu barang, maka dia menyerahkan barang, dan dia dengan itu dia berhak untuk mendapatkan ya, uang. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan uang secara utuh kecuali setelah dia melakukan apa yang jadi kewajibannya, karena uang itu adalah derivat turunan dari penyerahan barang dengan segala bentuk kelengkapannya. Kami menyentuh dan di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah semua ibadah dalam masalah ganjarannya. Maka seorang yang beramal tidak berhak untuk mendapatkan malu tiba alaiha, dampaknya berupa ganjaran yang sempurna sampai dia melakukan amal ibadah tersebut kamilatan secara sempurna. Jika seorang pun melakukan amal ibadah dan dia tidak menyempurnakan ibadah yang dia lakukan, maka dia cuma berhak untuk mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Maka orang yang sempurna sholatnya 100%, dia berhak untuk mendapatkan ganjaran 100%. Orang yang kualitas sholatnya cuma 70%, ya wajar kalau dia dapat ganjarannya cuma sekedar senilai dengan 70% ya dia penuhi. Kemudian qala nabi rahimallahu taala yuhalul ba'du min al ma'muri in syaqqa fi usahi al ma'muri, dan dikerjakan sebagian dari yang diperintahkan jika kesulitan mengerjakan semua yang diperintahkan. Maka kaidah ini, maka kaidah ini mengandung kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah untuk dilakukan tidaklah gugur gara-gara ada bagian yang lain yang sulit untuk dikerjakan. Kewajiban jujur secara normal itu tidaklah gugur dengan alasan dia tidak mampu berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, sholat wajib sujud berdiri, namun bisa sujud normal, maka orang ini wajib sujud normal. Yang tidak mampu, dia kerjakan sebagaimana yang mampu. Ini makna kaidah ini. Penjelasannya, jika seorang hamba diperintahkan dengan perintah yang wajib atau mustahab, fa'imam maka boleh jadi dia mampu melakukan semuanya. Bisa jadi dia tidak mampu semuanya. Bisa jadi dia mampu sebagian dan tidak mampu sebagian. Itu jika ada satu perintah, maka kondisi manusia adalah tiga macam ini. Mampu semua, tidak mampu semua, mampu sebagian, tidak mampu sebagian. Jika dia mampu semuanya, maka adalah dia kerjakan semuanya. Jika dia tidak mampu semuanya, maka telah dibahas di kaidah sebelumnya. Saqata'anhu fi'luhu kullu, gugur darinya kewajiban dan perintah untuk melakukan semuanya. Itu masalah gugurnya kewajiban dan perintah. Adapun ganjarannya dan ganjarannya, maka jika dia punya niat jazimah yang bulat bahwasanya seandainya dia mampu, la fa'alahu, tentu dia akan melakukannya, maka dia tetap dapatkan ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Jika dia tidak memiliki niat sama sekali, lam yakun lahu syai'un, maka dia tidak dapat apa-apa. Dan jika tidak mampu sebagian hal yang diperintahkan namun mampu melakukan sisanya, fa'ala mayaqdiru alaihi, maka adalah dia lakukan apa yang mampu dia lakukan. Gugur darinya apa yang tidak mampu dia lakukan. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kuperintahkan kalian dengan satu perintah, laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Contoh, ada seorang yang memiliki air jumlahnya sedikit, tidak cukup untuk toharahnya secara sempurna. Fa'inna yastahmiluhu, maka dia gunakan air sedikit tersebut, fima yakfi, untuk yang cukup. Nih, wajahnya kamu anil babi dan dia tayamum dengan niat untuk toharah yang sisanya. Ada air cuma cukup untuk basuh muka dan tangan. Habis itu habis. Maka dia tidak boleh langsung tayamum. Namun habiskan dulu airnya. Gunakan untuk wajah dan tangan. Setelah itu air habis. Habis tayamum. Tayamum niatnya untuk al-baqi. Anggota wudu yang tersisa yang belum mendapatkan thaharah. Jika orang contohnya jika seorang mampu, tidak mampu, ajazah an husri ba'di athaihi mengguyur membasuh salah satu anggota thaharahnya diafatin karena lihat karena penyakit itu karena hambatan, maka dia membasuh apa yang mampu dia basuh. Wasaqqata ma'a jazaa' anhu, dan gugurlah kewajiban apa yang tidak dia mampu. Ya, dalam wudu dia harus membasuh seluruh, ya, dari ujung telapak tangan dan ujung jari-jari sampai siku. Ada sebagian jari yang boleh kena air. Sudah, maka yang lain wajib dibasuh. Tepun ujung jari tadi, maka nanti dilihat bisa diusap enggak. Kalau enggak bisa diusap, enggak boleh diusap, maka nanti di akhir wudu dia tayamum dengan niat untuk mentayamumi anggota atau bagian dari jarinya yang belum mendapatkan thaharah. Contoh yang lain, jika sholat tidak mampu sholat sambil berdiri, yaitu sholat fardu, maka dia sholat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, sholat sambil berbaring. Jika dia mampu mengerjakan sebagian sholatnya sambil berdiri dan tidak mampu sambil berdiri di sebagian yang lain, maka dia koma dia berdiri dalam bagian yang dia mampu untuk berdiri. Dia berdiri mampu, namun rukuk sambil berdiri tidak mampu. Maka dia tetap sholat baca takbir ihram al-fatihah sambil berdiri. Rukuk sambil berdiri tidak mampu, maka rukuknya isyarat. Dan isyarat rukuk itu sambil berdiri. Isyarat rukuk itu sambil berdiri dengan dia tundukkan kepalanya dalam posisi berdiri. Ya, maka ada kaidahnya dalam masalah ini, isyarat rukuk itu sambil berdiri, isyarat sujud itu sambil duduk. Ketika dia mampu berdiri, namun dia mampu rukuk, ya, maka dia berdiri untuk rukuk normalnya dengan isyarat, dan isyaratnya sambil duduk, sambil berdiri. Wakadah demikian juga contoh yang lain zakat fitri. Demikian juga nafkah bagi untuk orang yang wajib dinafkahi. Maka dahulukan diri sendiri, kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih jauh. Ada seorang ya, seorang laki-laki dia punya beras sisa cuma 2,5 kilo. Ya, maka adalah dia bayarkan beras itu, dia serahkan sebagai zakat fitri untuk dirinya. Dan dia tidak itu yang benar dirinya terlebih dahulu, jangan istrinya dulu, jangan anaknya, oh dirinya lebih dahulu. Ada kelebihan kalau nanti tidak ke istri, plus istri, ya, nanti kemudian plus satu anak dan seterusnya. Yang tidak mampu ya sudah, mampunya cuma diri sendiri sama istri, anak tidak mampu untuk dibayar zakat fitrinya, ya sudah. Yang tidak mampu itu gugur kewajibannya. Demikian juga kegiatan ibadah haji, maka dalam dia lakukan apa yang mampu dia lakukan, dan dia bisa minta ganti untuk yang tidak mampu dia lakukan. Bisa minta di Mina, namun tidak bisa lepas jumpa karena fisik yang sudah tua. Maka Mina di Mina tetap dikerjakan. Lepas jumpanya titipkan temannya, minta untuk digantikan. Demikian juga level-level dalam makam-makam naik muka. Yang pertama tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Bahkan semua amal ibadah termasuk dalam kaidah ini. Jika tidak mampu dari sebagiannya, maka kerjakan apa yang mampu. Kecuali untuk puasa, maka tidak ada puasa beduh, tidak ada. Saya mampu puasa dengan sampai beduh saja sampai jam 12. Maka semua ibadah mengikuti kaidah ini kecuali puasa. Ini tidak dituntunkan puasa setengah hari, tidak tuntunan. Ya, yang apa yang tidak berlaku, ibadah apa yang tidak berlaku kaidah ini, yaitu mari sabatu ibadah. Ibadah-ibadah yang jika cuma sebagian itu bukan ibadah. Itu kaidahnya. Maka tidak berlaku untuk ibadah-ibadah yang jenis seperti ini, yang sebagian itu bukan ibadah, tidak berlaku padanya kaidah ini. Ini puasa sampai jam 12 siang itu bukan ibadah. Maka tidak berlaku kaidah ini. Maka jika seorang itu mampu puasa setengah hari, tidak mampu sisanya, maka dia tidaklah diperintahkan untuk imsak menadiri sampai setengah hari. Karena yang namanya ibadah majmu'ul yaum total sehari, la ba'dahu bukan sebagian hari saja, wallahu a'lam. Dan qala Nabi rahimahullah ta'ala, wa kullu man nasha'a min ma'duni fadzaka amrun laysa bil ma'muni. Masih tentang masalah itlaf, merusak. Dan tentu sebenarnya lebih bagus kalau bak mutlafat dikumpulkan jadi satu, sehingga tercerai-berai. Ini tadi ada baitnya, kemudian sebelah sana tadi ada baitnya. Tentu sebenarnya dari sisi di sistematika itu lebih bagus seandainya bak itlafat kumpul jadi satu. Dan semua nasya'a yang muncul anil ma'duni, semua dampak yang muncul anil ma'duni dari hal yang mendapatkan izin pada maka itu adalah perkara yang laisa bil ma'muni, tidak ada ganti ruginya. Yang penjelasannya, jika seorang itu melakukan apa yang diizinkan baginya untuk dia lakukan, boleh jadi diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemilik amal, nantasna sa'alan terus muncullah dari sebab yang diizinkan tadi berbagai hal yang menguruskan ada ganti rugi. Muncullah berbagai hal, maka berbagai hal tersebut yang menguruskan ganti rugi. Lalu istakallah antin kalah atau lalu istakallah seandainya dapat-dapat tersebut berdiri sendiri. Lalu istakallah seandainya independen berdiri sendiri dapat-dapat tadi, maka dampak itu adalah sia-sia, ghairah, ma'munatin, tidak mendapatkan ganti rugi. Istakallah berdiri sendiri sini mungkin maknanya tidak mendapatkan izin. Mafhum dan mafhum dari bait ini, bahasanya apa yang muncul nilai yang ma'duni dari perbuatan yang tidak diizinkan, fa'innahu ma'mun, maka itu mengandung ganti rugi. Fama tawallada, tawallada sama dengan nasya'a, sama dengan dia tawattahu. Maka semua efek yang muncul anil ma'duni dihi dari perkara yang diizinkan, maka dia mengikuti apa yang diizinkan. Berarti tidak ada ganti ruginya. Bapa tawallah dan efek yang keluar dari perkara yang tidak diizinkan, maka dia mengikutinya. Berarti tidak diizinkan, berarti wajib ganti rugi. Contoh, ada seorang yang memotongkan orang lain, lalu menjalarlah potongan tersebut, gara-gara dipotong tangannya itu menjalar dengan itlah binapsi sampai mati orangnya. atau usahlah sebagian anggota tubuhnya. Nah, apakah si pemotong ini atau mana dia memiliki kewajiban ganti rugi, yaitu bayar dia, bayar tebusan gara-gara salah yang menjalannya, dampak dia memotong tangan, ataukah tidak ada kewajiban tuman? Maka dirinci ingkar atau ketahu, jika kegiatan memotong tangan tadi adalah karena kisos, karena dia memotong tangan orang dan dia potong tangannya, atau hak karena dia mencuri, maka fa'inna sawaya tahu, maka imbasnya tadi adalah sia-sia, tidak ada dianya. Namun jika memotong tangan orang lain ini adalah jinayah, kejahatan, kejahatan dominan asaya ratu, maka apa tadi sawaya sebutkan menjalar, maka menjalar tadi, menjalar sampai akhirnya bikin mati tadi, itu ada ganti ruginya tabahan dan jinayah, karena mengikuti jinayah yang dia lakukan. Maka jika ini kejahatan, udah gara-gara dia potong tangan temannya, temannya mati karena kehabisan darah, maka orang tersebut itu wajib doman, wajib memberikan ganti rugi, yaitu bayar dia nyawa. Dia tidak hanya membayar dia tangan, dosanya cuma potong tangan, Tuhan mati-mati sendiri. Nah, gara-gara kan maka dia dianya bukan dia tangan, namun dia nyawa. Namun jika dia al-kujo yang menjalankan tugas dari negara untuk memotong tangan pencuri, setelah itu lukanya dan sepuh-sepuh akhirnya pencuri mati, maka si al-kujo ini tidak terkena kewajiban apapun, karena dia memang mendapatkan izin dari syariat untuk melakukan hukum potong tangan tersebut. Contoh yang lain, masalah lewat di depan orang yang sholat. Seandainya ada orang yang mau lewat di depan seseorang yang sedang sholat, itu mendapat ahu, kemudian orang yang sholat tadi mendorongnya, mendorong orang yang mau lewat tadi, mencegahnya dalam bentuk mendorongnya, hatta aftu ilah itlafi, aftu ilah menyebabkan itlafi dia mati. Mau lewat dicegah, dorong, beli buah, kepala duluan mati. Seandainya terjadi demikian, otalata ba'duhu, atau sebagian anggota badannya rusak, patah kaki atau apa, gara-gara kena dorong, lam yatman, maka si orang sholat tadi tidak punya kewajiban untuk mengobati dan ganti rugi yang lain. Dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena mendorong orang yang lewat di depan orang yang sholat ini itu ma'dunun lahu, satu tindakan yang diizinkan oleh syari, oleh syariat. Namun seandainya ada orang dorong orang lain tanpa izin dari syari, tanpa izin dari dia, walaupun syari, tanpa juga izin dari syariat, kemudian orang tersebut rusak menjadi anggota badannya atau orang yang mati dominahu, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Kalau mati berarti bayar dia nyawa. Maka jika kamu tunduk orang lain tanpa izin syariat, bukan karena sholat, kalau mencegah orang yang lewat, nak dorong orang tersebut patah kaki, maka dia punya kewajiban tunai, dia matahkan kaki. Namun jika dia, demikian juga jika dia dorong orang lain mengelikit minhu tanpa izin dari orang tersebut, maka jika terjadi apa-apa, orang yang dorong ini punya kewajiban ganti rugi. Tapi kalau sudah dapat izin dari dia, acaranya acara naik tambang, tambang kalau cara tarik tambah, ini semuanya sudah siap dengan risiko tarik tambah. Semuanya mengizinkan yang lain untuk melakukan apa yang mesti dilakukan dalam permainan tarik tambah, dan ya, berarti orang yang ikut main telah siap dengan risiko yang ada. Dalam cara tarik tambah ini kayaknya dia terjuga, kakinya patah, tertimpa temannya, dan tulang punggungnya yang patah. Maka orang yang jadi sebab tidak punya kewajiban dan dirugi. Dia berubah sendiri. Tidak ada kewajiban orang itu temannya untuk mengobati atau bayar dia karenanya. Kenapa? Sudah dapat izin. Sudah dapat izin dari resiko di ini. Dan pemainan-pemainan yang fair, bukan ada kecurangan. Semuanya berjalan sportif. Tidak ada kecurangan. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Jadi kalau ada kecurangan dan sportif, mana lagi? Yeah. Sepak bola kemudian ketiga, tidak sportif, jatuh, mati, nah itu maka maka yang tiga, ya, punya kewajiban dia banyak dia. Tapi kalau sportif kemudian terjadi kecelakaan, yang itu satu hal yang memang sudah dimengerti, itulah resiko main bola, ya. Maka berarti maka orang yang jadi sebab tidak punya kewajiban untuk ganti rugi, mengobati dan ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan izin dari orang itu. Contoh yang lain, bagaimana saya dari kecobaan yang lain. Seandainya ada seorang suami menyetubuhi istrinya fa'atoha, dan dia membunuh istrinya. Gara-gara di jima mati istrinya, pendarahan mati. Maka apakah ada kewajiban dia nyawa diri ini? Ingkana ini fa'um bisruha. Jika wanita semua itu memang sudah normal dikumpuli, dia tidak terlalu belia, sudah usia yang lain dikumpuli. Jadi misalnya pokoknya 20 tahun istrinya, di tempat kita itu wajar dikumpuli. Maka gara-gara kemudian kumpul pertama pendarahan, akhirnya mati. Lam yakman dari tamakal, maka si suami ini tidak punya kewajiban doman terhadap kasus pembunuhan ini. Di anuna syahat, karena ini adalah muncul anil wata'i dari hubungan suami istri yang diizinkan. Karena dalam fikih pernikahan, maka setelah seorang wanita itu dan terjadi akad nikah, belum tentu si perempuan itu boleh dikumpuli. Karena dalam fikih Islam boleh saja menikahkan anak kecil. Boleh saja wanita yang masih kecil belum balik dinikahkan. Secara boleh. Namun seandainya itu terjadi, tidak boleh dikumpuli. Cuma ya diboncengkan boleh, namun dikumpuli tidak boleh. Berduaan boleh, namun dikumpuli tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum balik. Ini maka penjelasan ini masalahnya berkenaan dengan hal ini. Nah kalau dia sudah usia yang layak, ya setelah akad nikah maka boleh dikumpuli. Saat terjadi apa-apa gagal kumpul tersebut, maka tidak ada doman atas suami. Baiklah, lainnya tak mitruha. Jika wanita tersebut, karena dia terlalu belia, karena dia belum balik, tuh lainnya tak mitruha. Maka umur segitu belum boleh dikumpuli. Cuma boleh akad nikah. No, belum boleh dikumpuli. Dan berapa umur layak untuk dikumpuli, maka itu berbeda-beda dengan perbedaan tempat. Maka boleh jadi wanita semacam itu bisa dikumpuli di dunia Arab, dan itu belum lagi dikumpuli untuk perempuan Indonesia misalnya. Maka itu kembali kepada budaya. Untuk misruha itu umur berapa? Itu kembali kepada budaya, atau kembali dalam hal ini kepada ahlinya, ahlinya di bidang biologis, perempuan yang layak untuk aman dikumpuli seorang laki-laki itu umur berapa. Misalnya kalau tidak salah, kalau undang-undang pernikahan 16 tahun, atau kalau tidak salah kemudian ada di KHI, Kombinasi Hukum Islam, dinaikkan jadi 18 tahun. Maka jika kurang dari umur tersebut, kurang dari umur tersebut dikumpuli kemudian kendaraan mati, maka dominahu, suami ini wajib membayar doman, yaitu dia nyawa. Contoh yang lain, seandainya seorang meletakkan batu di jalan atau menggali sumur di pinggir jalan, kemudian mati gara-gara galian dan sumur tersebut seseorang atau seekor hewan, maka nanti dirilis. Jika galian tersebut makdunan lahu fihi, diizinkan untuk dia membuat galian di situ. Kenapa? Di antara linafil muslimin, karena galian ini adalah manfaat untuk kaum muslimin. Galian ini galian listrik, bukan galian untuk kepentingan pribadinya. Sudah sudah ditandai macam-macam ini, awas galian dawam nekat maklah masuk mati. Maka secara hukum Islam lanjut man matalafah bihi, maka pembuat galian tidak punya kewajiban untuk membayar doman ganti rugi atau mubati apa hal-hal yang rusak gara-gara atau mati gara-gara galian tersebut. Baikkan amat taatian yang kedua, jika galian itu adalah bentuk kezaliman, dia berbuat zalim fihi dengan membuat galian tersebut, ini aset publik buat galian untuk kepentingan pribadi dominan, maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi. Pemima yusyihu, dan di antara hal yang serupa dengan kaidah ini adalah dampak yang muncul karena taat itu berpahala. Nah, sama lebih-lebih lagi jika dampak tersebut tidak disukai oleh jiwa. Contohnya adalah capek, nasok itu capek, taat capek, dan bau yang tidak sedap, bau puasa, bau mulut orang berpuasa yang tidak sedap, yang tidak disukai oleh jiwa, maka itu semua berpahala. Itu semua berpahala. Maka dari sini dan Syafi'i hanya pendapat, kalau sudah tergelincir matahari ke barat, orang tidak boleh sikat gigi karena nanti menghilangkan bau mulutnya, yang bau mulut karena berpuasa, padahal bau mulut karena berpuasa itu berpahala. Maka Syafi'i dan Hanabila sudah memakruhkannya, karena dinilai bahasanya sikat gigi atau bersiwak itu bisa menghilangkan bau tersebut. Namun yang benar, sikat gigi itu tidak menghilangkan bau tidak sedap itu. Bau tersebut tetap eksis. Seandainya hilang ya, karena itu sikat gigi tanpa odol dan siwa, maka seandainya hilang, maka hilang sesaat. Sebaliknya, ya, apa dampak yang muncul karena maksiat itu mengikuti maksiatnya. Maka capek karena joget itu dosa, bagaimana jogetnya dosa. Capek karena goyang ngebor atau yang lainnya, goyangnya dosa, capek itu juga dosa. Setiap menitnya selama capek itu belum hilang, itu tambahan dosa. Itu tambahan dosa, per menit, per detik dari capek tersebut sampai capeknya hilang, itu tambahan dosa untuk pelakunya. Maka zina dosa, capek gara-gara zina, nah, itu juga tambahan dosa untuk pelakunya, dan seterusnya. Bami mayatukul fiha ada termasuk dalam ini adalah anaman ghadiba, siapa ya? Malak. Dan malaknya itu karena Allah lantas muncul ketika malak tersebut ucapan dan perbuatan yang tidak boleh. Mutakawin yang tidak dilihat ya, dia punya takwil. Takwil itu istihad yang keliru. Takwil kalau kita semacam ini artinya istihad yang keliru, salah anggapan. Lain hanya nanti takwil kalau di pembahasan sifat Allah, artinya beda lagi. Tapi takwil di pembahasan masalah hukuman itu artinya adalah al-khata' fi istihad. Kekeliruan adalah berpendapat. Mustahilkan jika dia beristihad, maka itu dimaafkan. Contohnya Umar yang berkata kepada Nabi SAW tentang Hatib bin Abi Balta'ah, bahasanya Hatib ini gara-gara ada yang minum suat bocoran, kalau Nabi mau menyerang Mekah, kata Umar jadi munafik. Maka karena itu marah karena Allah, maka dimaafkan. Umar tidaklah tergolong memberikan vonis kafir kepada orang yang tidak berhak diberi vonis kafir. Umar tidak dapat dosa ini. Kenapa? Karena dia muta'awiyah. Kenapa muta'awiyah? Ghadaban lillah, maaf karena Allah. Demikian juga penentangan Umar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Hudaybiyah dan semacam itu. Lain hanya man qasuhu, orang yang niatnya adalah mengikuti hawa nafsunya walhamiyah atau fanatik terhadap dirinya sendiri, yaitu fanatik terhadap dirinya sendiri tentunya ngotot pendapatnya harus diterima. Fa'innahu yu'afaku ala, maka dia tidak pernah mendapatkan hukuman atas karena ucapan dan perbuatan yang sotal yang muncul dari dirinya. Baik yang kebapun kalau nanti rahimahullah ta'ala wakul hukmi da'il ma'illatih wahyal latih wa al-jabat di syirkatih. Semua hukum itu mengikuti ilahnya, dan ilah itu adalah al-lati, adalah sesuatu yang al-jabat mewajibkan disyariatkannya hukum tersebut. Jadi artinya bahasanya hukum itu mengikuti ilahnya wujudan peradaman ada dan tidak adanya. Ya, itu bunyi kaidahnya al-hukmu yaitu ma'ilatihi wujudan peradaman. Hukum itu mengikuti ilahnya ada dan tidak adanya. Ilahnya ada, hukum ada. Ilahnya tidak ada, hukum tidak ada. Artinya jika wujudatil illatu, jika ilah dijumpai, dijumpai hukum. Jika tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Dan apa itu ilah? Ilah adalah sesuatu itu hikmah. Sunnah hukmu li'ajliha, yang hukum itu disyariatkan karena hikmah tersebut. Dia adalah hikmah atau maslahat. Dia adalah satu maslahat yang karenanya syariat menetapkan hukum. Dan termasuk di bawah kaidah ini sejumlah kasus. Contohnya ada masyarakat bahasanya kesulitan unik fa'alihah dikaitkan dengan kesulitan sejumlah hukum menetaktifat, yaitu berbagai macam keringanan dalam bab sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan hukum-hukum yang lain. Maka jika dijumpai masyarakat kesulitan hal sholat, maka ada taktifat keringanan al-muqattabah yang merupakan dampak alihah dari kesulitan. Dan jika tidak ada kesulitan, maka tidak ada hukum. Tafsir dan rincian tentang masalah kesulitan itu telah dikenal dan dibahas di kitab-kitab fikih. Contohnya jamak sholat karena hujan itu disyariatkan karena orang kesulitan bolak-balik ke masjid. Dikhawatirkan orang kesulitan bolak-balik ke masjid dalam keadaan kehujanan. Nanti pulang hujan, balik lagi sholat berikutnya hujan. Itu sebabnya. Oleh karena itu Imam Ahmad berpendapat tidak ada syariat jamak karena hujan untuk sholat siang, sholat duhur dan asar. menimbang itu tidak ada masalah. Hujan waktu duhur itu tidak mungkin sampai asar masih hujan. Sampai asar masih hujan deras itu tidak mungkin. Atau seandainya ada nadir, nadir dan nadir malam tidak ada hukumnya. Paling kalau berhujan jam 1 sampai jam 2 maka waktu memang hujan nanti datang lagi ke masjid asar datang. Tidak ada masalah. Maka Imam Ahmad mengatakan jamak karena hujan itu cuma untuk sholat malam pagi dengan isya saja. Itu mungkin. Pulang hujan, berangkat isya masih hujan. Mungkin. Berangkat isya masih hujan. Maka itu satu hari yang mungkin. Kalau duhur dan asar, secara umum tidak. Lain hanya dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya sebagaimana ada jamak karena hujan untuk maghrib dan isya, ada juga jamak karena hujan untuk duhur dan asar. Dan karena alasannya masakoh maghrib dan isya boleh dijamak karena hujan itu alasannya masakoh untuk bolak-balik ke masjid, maka jika di masjid tersebut ada pengajian maka datang jamak hujan. Ketawanya tetap di masjid sampai isya. Tidak ada masalah untuk bolak-balik ke masjid dalam keadaan kondisi hujan. Ini tidak perlu dijamak. Jika di masjid tersebut ada pengajian dan pengajiannya sampai isya. Dan kalau awam tetap di situ sampai isya. Apa masalah menjamak isya ke maghrib? Ini tidak. Ada pemijaman. Lebih dari contoh yang lain adalah at-taklif menjadi mukallaf itu dengan balik dan berakal. Dikaitkan dengan balik dengan taklif ini banyak perkara, yaitu hukum-hukum wajib dalam berbagai ibadah, sahnya akad dalam berbagai muamalah, wajibnya qisas dalam jinayah, wajibnya hukuman had dan semua hukuman atau wal-akubat ukuluhah ma'ala ketun di taklif. Semua hukuman dalam syariat dikaitkan dengan taklif. Kalau pelaku kejahatan itu belum mukallaf, belum balik dan berakal, maka tidak ada hukuman. Tentu balik dalam aturan fikir 15 tahun. Setelah 15 tahun orang sudah dewasa. Hukum manusia di tempat kita baru jatuh balik setelah 18 tahun atau 19 tahun pasca 18 tahun. 18 tahun masih jatuh anak-anak. Juga pelaku kejahatan 18 tahun macam-macam masih jatuh anak-anak, pelaku pembunuhan, apa itu namanya, pelitik. Karena 18 tahun, 17 tahun sama pengadilan cukup 3 bulan karena masih anak-anak dan sempat ketika pengadilan dan lemah-lemah. Ya, coba kalau pakai aturan Islam 17 tahun, 18 tahun, sudah balik. Maka hukumnya hukum orang dewasa, bukan hukum anak-anak. Ya, maka semuanya dikaitkan dengan taklif, tak butuh ada hukuman diwujudihi dengan adanya taklif. Batal tapi tidak ada hukuman dihadapi karena tidak ada taklif. Demikian juga tamyiz, yaitu umur 7 tahun berakal dan Islam adalah syarat sahnya semua ibadah. La tasih ila biha, semua ibadah tidaklah sah kecuali dengan 3 syarat tersebut: tamyiz, berakal bukan gila, dan muslim. Namun jawabannya namun kalau lebih didetailkan kecuali haji dan umrah. Maka tamyiz itu syarat sah semua ibadah kecuali haji dan umrah. Itu haji dan umrah meskipun pelakunya itu 5 tahun tetap ada pahala umrah atau pahala haji, tentu dengan status pahala sunnah. Bahkan masalah hukum termasuk dalam kaidah ini. Kemudian kalau rahimallahu taala wa qul syartil lazimi lil aqdi fil bai'i wa nikahi wal maqasid. Semua perjanjian itu lazim mengikat orang yang mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian dalam jual beli dan perjanjian dalam pernikahan wal maqasid atau maksud-maksud yang lain. Inna sumpa kecuali klausul-klausul perjanjian halalat muharraman yang menghalalkan yang haram atau aksahu atau kebalikannya, yaitu mengharamkan yang halal fabatilatun fa'lama, maka itu semua adalah klausul-klausul perjanjian yang batil, fa'lama ketahuilah. Ini adalah kaidah kabirun besar dan kaidah general berkenaan dengan syurut sahihah perjanjian yang sah dan perjanjian yang batil. Karena syurut yang namanya perjanjian, kesepakatan, komitmen, bijaknya ukur dan semua transaksi ada dua macam. Ada perjanjian, ada klausul-klausul perjanjian yang sah dan ada klausul-klausul perjanjian yang batil. Ada perjanjian yang sah, maka adalah semua klausul perjanjian yang disetujui dan disyaratkan, yang dipersyaratkan oleh dua pelaku transaksi lauk untuk kepentingan keduanya, atau untuk diahadima untuk kepentingan salah satu dari keduanya. Fihi dalam klausul tersebut terdapat maslahat bagi salah satu keduanya tanpa ada mahdhur untuk yang terlarang dari sisi syariah. Maka definisi klausul perjanjian yang sah itu menguntungkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa ada unsur yang terlarang. Makanya dia tidak ada unsur yang terlarang. Tidak ada unsur yang terlarang untuk klausul tersebut menurut syariat. Maka termasuk dalam hal ini semua perjanjian dalam jual beli, perjanjian dalam sewa menyewa, dalam transaksi jualan, perjanjian dalam transaksi gadai dan berbagai macam transaksi penjaminan. Ketika juga perjanjian-perjanjian dalam pernikahan dan yang lain, wabai yang menyusul dan perjanjian-perjanjian yang lain dengan berbagai macam-macamnya. Maka semua klausul-klausul tersebut lazimatun mengikat pelaku transaksi. Gimana dampaknya? Kita alamnya fi ahadu mafi ma'alaihi minha. Jika salah satu tidak memenuhi ma'alaihi apa menjadi kewajibannya minha dari klausul perjanjian, karena lil akhir fasakhu, maka pihak yang kedua boleh membatalkan secara sepihak. Namun yang namanya perjanjian itu imma lafdiyun wa imma ufiyun wa imma syar'iyun, boleh jadi perjanjian itu dilisankan. Jadi telah kita bahas ketika bahas jadi dilisankan. Misalnya perjanjian kerja sehari di tempat saya, perjanjiannya seharinya sampai jam 6 ya mas, maka disepakati, maka itu mengikat kedua belah pihak. Bagi mau ufiyun, ada perjanjian yang bersifat ufi. Ada perjanjian yang bersifat ufi, tadi contohnya apa? Manggil kuli, gendong. Maka dengan itu secara ufi dia telah terikat perjanjian ijarah mempekerjakan orang. Bagi masyariun, dan boleh jadi perjanjian itu adalah perjanjian syar'i. Mungkin perjanjian syar'i di sini yang dimaksudkan adalah menegaskan apa yang wajib menurut syariat. Menegaskan apa yang wajib menurut syariat. Misal perjanjian mempekerjakan, maka nanti pihak pertama berkewajiban untuk ngasih gaji. Itu tidak perlu. Sebenarnya klausul itu tidak perlu ada, itu sudah otomatis ada. Tidak perlu diadakan, otomatis ada. Kenapa? Karena ini perjanjian mempekerjakan orang. Nah, saatnya ini ditegaskan. Ini perjanjian antara pihak satu dan pihak dua. Pihak satu adalah yang mempekerjakan, pihak dua adalah pekerja. Pihak satu akan menggaji pihak yang kedua. Ini klausul yang cuma penekanan terhadap hukum syar'i. Dia tidak tanpa ajak itu sudah otomatis ada perjanjian utang-utang. Ada poin orang yang pihak satu orang yang mengutangi pihak dua yang berhutang, pihak dua akan lunas hutangnya. Itu tidak perlu ditulis, sebenarnya itu sudah otomatis ada. Jika kalau mau simpel, cukup perjanjian itu adalah hal-hal yang tidak diatur oleh syariat. Hal-hal yang tidak diatur oleh syariat itu yang perlu disampaikan dan ditegaskan. Namun hal yang sudah diatur oleh syariat tanpa dituliskan otomatis sudah berlaku. Namun saat ini dituliskan lagi juga tidak apa-apa untuk statusnya taukid, statusnya penekanan. Adapun klausul perjanjian yang batil, itulah klausul perjanjian yang tatas panas mengandung satu dan dua hal, bisa jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Namun mengharamkan yang halal, halal di sini bukan mubah. Namun halalnya adalah sesuatu yang ditegaskan oleh syariat halalnya. Karena semua perjanjian itu mengharamkan yang mubah. Semua perjanjian itu mengharamkan yang mubah, membatasi yang mubah. Perjanjian kerja masuk jam 07.30, kan datang 07.30, datang 08.00, jam 09.00 kan mubah semua. Kok saya jadi haram kalau datang jam 09? Ini mengharamkan yang halal. Tidak demikian. Semua perjanjian itu mengharamkan yang mubah. Sehingga yang dimaksud dengan halal di sini bukan mubah. Nanti kalau yang dimaksud di sini halal di sini, jika yang mubah, maka semua perjanjian batal. Semua perjanjian batal. Karena semua perjanjian itu pasti mengharamkan yang mubah. Perjanjian pernikahan mau dinikahi asalkan tidak dibawa keluar Jawa. Pergi keluar Jawa itu kan mubah. Tinggal di luar Jawa itu mubah. Namun perjanjiannya tidak boleh dibawa keluar Jawa, tidak boleh diajak domisili di luar Jawa. Apakah itu mengharamkan yang halal? Kalau dikatakan itu semua, maka semua perjanjian tidak berlaku. Karena jam masuk kerja, jam pulang itu halal, itu ubah. Pulang jam 4, pulang jam 3, pulang jam 2, ubah semua. Pakaian seragam kerja, itu ubah semua. Mau pakai batik, mau pakai koko, mau pakai ini. Lalu kemudian nanti masuk kerja harus sesuai dengan jadwal pakaian kerja. Dilarang kantong pakai sarung. Ini menghalalkan, ini menghalalkan yang halal, bukan satu halal. Dilarang pakai sandal jepit ke kampus. Pakai sandal jepit kan halal, ubah. Ini hukum yang menuju hukum Allah. Hukum Allah menghalalkan pakai sandal jepit. Ini menghalalkan pakai sandal jepit. Demikian ya. Tidak demikian. Kalau dianggap halal itu mubah, maka semua perjanjian itu batal. Nanti jadinya hukum asal perjanjian adalah haram kecuali yang boleh, dibolehkan oleh syariat. Dan itu kaidah zahiriyah. Jadi di antara hal yang ada bermasalah dari zahiriyah. Mata dohir itu kaidahnya semua perjanjian haram. Perjanjian di antara manusia semuanya hukumnya adalah haram kecuali yang dibolehkan oleh saya. Namun cukup lama tidak menerima kaidah ini. Namun sebaliknya semua perjanjian hukumnya halal kecuali yang haram. Sehingga apa itu tahrim halal? Halal di sini bukan mubah. Tahrimul halal, halal di sini artinya sesuatu yang ditegaskan oleh syariat halalnya. Satu hal ya, ditegaskan oleh syariat halalnya. Adapun mubah karena itu tidak dilarang oleh syariat, tidak masuk di sini. Hal-hal yang mubah karena tidak dilarang oleh syariat itu tidak masuk dalam hal ini. Hal-hal yang mubah karena hukum asal al-asl fil asya' hil, hukum asal segala sesuatu adalah halal, tidak masuk di sini. Wayadkhul fiha, termasuk dalam ini semua perjanjian yang batil dalam jual beli, ijarah, sewa menyewa, transaksi gadai, wakaf, dan pernikahan. Dan hal-hal yang diharamkan, misalnya yang diharamkan, perjanjian-perjanjian yang diharamkan pasti memuat pengharaman yang halal atau menghalalkan yang haram. Pementa amalah dan siapa menggunakannya menggunakan kita pikir tiba perjanjian tiba tiba jual beli dan yang lain wajar dahar dan dalil, maka dia akan coba seperti itu keadaannya. Kenapa syariat dan hukum fikih melarangnya? Karena ya, karena ada di dalamnya unsur mengharapkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Contohnya dalam perjanjian kontrak, dalam nikah mut'ah, atau perjanjian tahlil, dalam nikah tahlil, perjanjian riba, dalam utang piutang, maka ini haram, tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena menghalalkan yang haram. Kemudian baik yang ke-43, qala an-nadhim rahimahullah ta'ala, tustakmalu al-qur'atu 'inda al-mubhami min al-hukumi aw nadha tazahumi. Digunakanlah Al-Qur'an itu berbunyi ingat memahami yang pertama ketika tidak jelas dengan hukuki berkenaan dengan hak yang tidak jelas siapakah yang berat atas hak ini. Yang kedua kalau ada tazahumi atau ketika terjadi perebutan, yang artinya berbunyi itu digunakan yang pertama jika tidak diketahui siapakah yang berhak untuk satu hak dari hak yang ada, dan tidak ada kelebihan antara orang pertama dan orang yang kedua. Yang kedua, hasal tazahum, terjadi rebutan dalam satu perkara, wala mawajiha, dan tidak ada faktor yang menguatkan salah satu daripada yang lain. Wala rebutan terjadi mu'adzin, tanpa ada semuanya ingin berada, karena ada yang bisa kita katakan si A lebih utama daripada si B. Semuanya sama, masalah fokusnya suara semuanya fokus, masalah lantangnya suara semuanya lantang, dua-duanya bukan muadzin tetap, sudah semuanya ingin ada. Maka solusinya kuah pengundi pingsut ya, bahasa kita ya, maka pingsut atau bumbimah siapa ya menang. Nah itu ya beradan. Catatannya ketika lam wajiha, tidak ada faktor untuk melebihkan satu atas yang lain. Betapa faedah dan beberapa faedah ini terdapat sejumlah contoh kasus yang banyak. Contohnya dua orang rebutan untuk beradan, atau dua orang rebutan untuk jadi untuk memadahkan iqamah, atau dua orang berebutan untuk jadi imam sholat fardu, atau dua orang berebutan untuk jadi imam sholat jenazah, dan yang satu tidak lebih utama daripada yang lain, maka diadakan undian di antara keduanya. Jika demikian juga jika dua orang berebut lukoko untuk mengambil barang temuan ya, di tempat umum, nemunya barang jalan bareng, terus ada bungkus di pinggir jalan, rebutan, saya ngambil juga, saya ngambil. Atau rebutan untuk perawat laki seorang anak yang dibuang, bayi yang dibuang, boleh jadi dibuang di ember mesin atau di garbu honda. Ada dua orang yang menemukan barang dan keduanya sama-sama motor dia yang ngasuh. Atau ada dua orang rebutan satu tempat, datang barang ke mesin, semuanya pilih pojok sana barang. Atau dua orang sudah rebutan duduk di tempat duduk di stasiun atau di terminal, bahwa sama-sama pilih tempat di, dan tidak ada rebutan masih apa kasih di semuanya sama atau semacam itu, dan tidak ada faktor mewajib untuk menguatkan salah satu dan keduanya daripada yang lain, maka solusinya digunakanlah koma. Gunakanlah undian, umpintah, kok, pingsun. Demikian juga jika seorang suami mencerai salah satu istrinya, namun satu yang tidak jelas. Dia punya empat orang istri, dia katakan salah satu istri saya cerai. Jadi tidak menentukan siapa dari mereka berdua. Atau sebenarnya saat menceraikan itu sudah tertentu dan menunjuk hidung. Cuma nasihat dan lupa. Yang dimaksudkan atau dia mau menceritakan salah satu budaknya Mubahama namun ajak dia tentukan padahal dia punya 10 budak ya, maka siapa yang merdeka dari 10 budak ini, apakah kemudian ngocok dipocok, siapa yang keluar namanya, nah dia lah yang jadi orang merdeka. Ini kata di 4 orang istri dipocok, siapa yang keluar namanya jadi yang tercerai. Fa'inlah maka tukhoju, maka ditentukanlah, dikeluarkanlah, yaitu ditentukanlah siapa kawan-kawan yang dicerai dan siapa budak yang diperdikakan bilmuka dengan undian ilah ini hal yang masakit dan masalah-masalah yang lain. Baik yang keempat-empat kalau nanti wahimu ta'ala fa'in tasawal amalani istama'an wafu'ilah ahaduma fastami'an. Jika sama ada dua amal yang sama, istama'a keduanya kumpul, maka fu'ilah ahaduma, cukup kerjakan salah satu dari keduanya. Fastami'a, dengarkanlah wahai kawan. Ya, fastami'a di sini alifnya alif itsnain. Alif dua orang. Fastami'a maka wahai dua orang kawanku dengarkanlah. Telah menjadi uf uf para penyair itu memunculkan dua orang imajinatif dalam syairnya. Itu sudah tradisi penyair Arab ketika dia bikin syair, maka nanti akan ada dua orang imajinatif yang dimunculkan sehingga nanti akan banyak domir isnani, domir dua, seakan-akan dia berbicara dengan dua orang. Contohnya kalimat ini, fastami'a maka dengarkanlah wahai dua kawanku. Maka jika terkumpul amalan dua amal yang sejenis dan perbuatannya itu sama, sejenis contohnya sama-sama sholat dan perbuatannya sama, tidak ada beda. Kalau beda contoh yang satu yang satu sholat jenazah, yang satu sholat yatim, maka perbuatannya beda, sholat jenazah beda, tidak bisa digabungkan. Uktufiya, maka ketika terpenuhi dua syarat di atas, sejenis kemudian aktivitasnya sama, uktufiya bi ahadihima, maka dicukupkan dengan salah satu keduanya dan salah satu itu masuk kepada yang lain. Dan hal ini wadah ikadah tikus di masyarakat dalam sejumlah kasus. Contohnya jika seorang masuk masjid dan dia sholat khawatir, ditambah tayyatul masjid dua rakaat. Nama bihima maka jadiankan dengan dua rakaat tersebut semua dua sholat sunnah tadi, atau bahkan tiga sholat sunnah. Habis wudhu masuk masjid qobliyah duhur. Ajza'an maka itu mencukupi dari dua sholat tersebut. Demikian juga sholat sunnah setelah wudhu jika diniatkan sekalian tersawati maka sudah mencukupi. Demikian juga orang yang berumrah jika dia tawaf dengan tawaf umrah maka itu sudah mencukupi, tidak perlu tawaf qadhu, tawaf kedatangan pertama kali masuk ke Mekah. Oleh karena itu orang yang hajinya haji qiran cukup untuk hajinya dan umrahnya satu tawaf saja dan satu sa'i saja. Namun hal-hal semacam ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Misalnya contoh yang diperselisihkan, boleh tidak meniatkan satu, meniatkan dua niat untuk akikah sekaligus udhiyah. Akikah sekaligus udhiyah diniatkan satu niat. Maka nanti ulama berselisih pendapat, boleh tidak penggabungan niat adalah kasus semacam ini. Biasa disebut dengan tadakhul niat, penggabungan niat. Kemudian waqulu mas'ulun fala yusaghiru mithalul ma'lun wal musabbalu. Semua yang sibuk maka tidak boleh disibukkan. Contohnya al-ma'lun para benda yang telah dijadikan sebagai gajian, barang gaji dan jaminan. Maka dia telah sibuk dengan status barang jaminan, maka tidak boleh dijual. Jangan dikasih kesibukan yang lain, dijual atau disewakan. Wal-musabbal demikian juga al-musabbal benda yang sudah ditasbil. Tasbil itu nama lain dari wakaf. Hada inilah makna perkataan fuqaha al-mas'ul la yusghal atau la yusabbal. Yang sibuk tidak boleh disibukkan. Wadah dikatakan hal tersebut anna syekh abasin sesuatu jika telah sibuk dengan sesuatu maka tidak boleh disibukkan dengan yang lain sampai dia selesai dari kesibukan yang pertama. Wadah dikatakan contoh kasusnya semisal rahan benda yang telah dijadikan sebagai jaminan, maka dia telah sibuk dengan transaksi jaminan, jangan disibukkan dengan transaksi yang lain, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh digadaikan untuk utang yang lain. Harta yang fakah sampai dia terlepas dari transaksi gadai yang pertama atau diizinkan oleh mu'tahir, orang yang menghutangi. Contoh yang lain, benda yang sudah diwakafkan maka dia sibuk dengan transaksi wakaf sehingga tidak boleh disibukkan dengan transaksi yang lain, semisal dijual, dihibahkan, dan digadaikan karena dia telah sibuk dengan transaksi wakaf. Contoh yang lain adalah ajir khas. Maka ajir pekerja itu ada dua macam, ada pekerja khusus dan ada pekerja ajir am yang bisa menerima pekerjaan dari banyak pihak. Ajir am contohnya laundry, maka dia bekerja sama sejumlah konsumennya. Hari itu dia dapat 10 order ya, dia berarti kerja sama 10 orang dalam satu waktu. Itu ajir am. Ada ajir khas. Ajir khas boleh jadi pembantu rumah tangga, orang yang kerja di satu instansi tertentu. Dia bukan freelance di situ, ya karyawan tetap. Dia ajir, namanya ajir khas. Ya, atau orang yang misalnya genteng rumah saya rusak dan saya minta dia untuk kerja memperbaiki, bekerja aja khos tempat saya selama kontrak bersama dia. Maka ini statusnya aja khos. Maka jika demikian juga pekerja yang bersifat khusus aja khos. Bahwa jatah aja khos definisinya adalah man orang kutiwa yang dikukur pemanfaatannya dengan waktu, semacam satu hari, satu jam, dan semacam itu. Semua waktu tadi ini amal harus untuk kerja dengan satu pihak. Itu aja khas. Saya ingin dandan genteng rumah, kamu sebujan sehari ini kerja dengan saya. Maka dia aja khas. Karena pekerjaannya dihitung dengan jam kerja sehari, bukan yang penting jadi. Kalau yang penting jadi itu ajarnya ajar am. Maka yang penting jadi, dia tidak terikat dengan jam kerja. Kalau ajar khas itu terikat dengan jam kerja. Manfaatnya diukur pakai waktu. Waktu itu dia pakai untuk kerja dengan satu pihak. Maka layus satu tidak boleh disibukkan di jam kerja tersebut untuk bekerja kepada selain orang yang mempekerjakannya. Maka dia tidak bisa dobel ngantor. Ya sudah, hanya ngantor dari jam 8 sampai jam 4. Maka tidak boleh bagi dia untuk jualan online toko pribadi, tidak boleh. Kaidah fikirnya itu al-masuhnya disambal. Dia sudah sibuk, sudah habis itu jamnya. Jam 8 sampai 4 sudah dia jual. Sudah dia jual sama pihak tertentu. Maka di jam itu dia tidak boleh untuk kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain di luar jam yang telah disepakati. Kenapa tidak boleh? Lihat zaman lalu karena waktunya, jam kerjanya telah dia jual dan jadi hak mukjil orang yang mempekerjakannya. Masuk lebih jadi jam kerja tersebut dia sibuk dengan itu. Maka ajil khas tidak boleh menerima pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lainnya kalau ajil am, maka sebanyak mungkin terserah. Karena ajil am ini yang penting jadi, yang penting pekerjaan selesai di waktu yang telah dijanjikan. Mau dan dia selama waktu itu dia punya 10 pautan, 20 pautan terserah. Yang penting tidak meleset. Ya, berdasarkan janji yang telah dia sepakati. Contoh yang lain, rumah yang disewakan, maka tidak boleh disewakan lagi oleh pemilik rumah sampai selesai masa sewa. Namun kalau penyewa boleh menyewakan, tapi pemilik rumah ketika dia sudah menyewakan rumahnya tidak boleh di jam yang sama, ya, di waktu yang sama dia sewakan sama orang lain, nanti dia berbohong. Maka yang tidak boleh. Tapi kalau penyewa itu boleh menyewakan apa yang dia sewa, selama tidak ada perjanjian dengan pemilik kalau ini tidak boleh disewakan. Tidak ada perjanjian maka boleh dia sewakan. Dan tentu dengan batas waktu maksimal sama dengan masa sewa dia atau kurang dari masa sewanya. Intinya belum masukin di HP, maka semua yang disibukkan dengan satu kegiatan layisakon dibayari. Tidak boleh disibukkan dengan aktivitas yang lain sampai selesailah apa yang jadi kewajibannya yang pertama, wallahu a'lam. Kemudian kalimat yang rahimallahu ta'ala, wa man yuhati an akhihi wajiban lahu wujuhu innawa yutaribah. Siapa yang membayarkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang jadi kewajiban dia, lahu boleh bagi dia al-wujuhu minta ganti. Innawa jika memang dia berniat, dia jika dia berniat yutaribah minta ganti. Makna baik ini, semua orang yang menunaikan kewajiban orang lain, misalnya utang yang menjadi kewajiban orang lain dan dia berniat untuk arujuk alihi minta ganti. Maka fa'inna dia arujuk alihi, maka dia bisa minta ganti sama orang tersebut. Wajib dan wajib bagi alhum adakan orang yang dilunasi ma'adahu anhu sebesar apa pelunasan yang telah dikeluarkan. Maka saya tahu siapa punya utang dan ini hampir jatuh temponya, maka dan saya bayarkan dengan inisiatif saya pribadi, saya bayarkan, saya lunasi dengan niat nanti saya nanti namun biar dia selesai urusannya dengan orang itu, saya mau nolong, iya. Maka nanti saya punya hak untuk minta ganti dan wajib bagi mengganti apa yang telah saya bayarkan. Wajib berhutang kepada dan termasuk dalam bait ini semua hutang dengan sesama manusia. Jadi bentuknya adalah hutang dalam dalam bentuk qard, hutang duit, wasalam atau hutang dalam transaksi salam. Karena dalam transaksi salam penjual itu punya hutang menyerahkan barang di waktu yang telah ditentukan. Karena dalam transaksi salam uang sudah lunas, cuma barang yang tidak hutang. Demikian juga harga barang yang dibeli secara tidak tunai. Demikian juga nafkah yang wajib untuk istri dan budak yang dimiliki atau kerabat atau binatang yang dipelihara. Maka si suami yang pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri, uang nafkahnya habis. Maka saya tetangganya yang mudah membayarkan apa yang menjadi kewajiban nafkah si suami. Nanti setelah itu saya pakai ini uang nafkah 2 bulan untuk istriku sudah saya kasihkan, tolong kamu transfer ke rekening saya. Maka ini maka termasuk dalam semuanya masuk dalam kaidah ini. Dan di sini kita jumpai bahasanya dain itu lebih luas daripada qard. Dain itu kewajiban finansial. Intinya kewajiban finansial yang belum dibayar itu dain. Boleh jadi qardun di sini contohnya. Qardun, utang piutang pakai duit. Salam, itu kewajiban finansial. Selama barangnya belum diserahkan, masih punya utang si penjualnya. Tadi akman silah bahagia penjualan barang yang dibayar tidak tunai, yang kredit. Orang yang kredit barang itu punya utang, punya daya. Dia punya daya tapi dia tidak punya kontrol. Nah, itu daya. Demikian juga nafkah istri yang belum dibayar, itu juga daya atas suami. Dan termasuk dalam kaidah ini qadha pelunasan utang yang dilakukan oleh ad-dhamin, penjamin wal kafil dan penjamin untuk melunasi utang orang yang dia jamin maqbul anhu atau maqbul lahu. Walau lam ya'dzan bidhamani, meskipun orang yang dijamin itu tidak memberikan izin untuk adanya penjaminan ataupun kafalah penjaminan, atau meskipun dia tidak memberikan izin untuk pelunasan, maka ada yang namanya transaksi doman. Si A utang sama si B, saya bilang kepada B, utangnya dia saya gali. Maka jatuh tempo, ternyata si B kemudian nagih si A, gak keluar duitnya, maka saya bayarin. Ya, bayarin. Lalu gimana saya minta sama si A. Namanya transaksi kafalah atau domana atau doman. Maka pembayaran yang saya lakukan itu masuk dalam kaidah ini. Dan kafalah itu sah, sudah dikatakan, meskipun dia tidak mengizinkan untuk dijamin. Dan meskipun si A tidak mengizinkan saya melunasi. Yang penting saya melunas, saya menunaikan kewajiban saya sebagai domin. Atau Maka itu berarti ada niat untuk minta ganti. Meskipun transaksi domba yang ini tidak seizin si A, pembayarannya saya lunasi juga tidak seizin si A. Jadi walau lam ya'tad fi dhoman fala fil kafala wala tada. Wa hadza kullu ini semua berlaku jika niatnya adalah rujuk minta ganti. Fa ila niat rujuk jika tidak niat untuk minta ganti, niatnya bantu dan sedekah, fa'ju Allah. Maka ganjarannya adalah jaminannya Allah, dijamin oleh Allah. Waliyah jika dia tidak boleh minta ganti, alaman keadaanmu untuk orang yang dia lunasi kewajibannya. Bahasa kaitan dulu dan ini semua juga hanya berlaku untuk utang-utang yang pelunasannya tidak memerlukan dia. Itu apa? Utang-utang sama manusia itu pelunasannya tidak perlu niat. Dari si pelaku, dari orang yang terkena kewajiban. Rekali utang yang memerlukan niat, contohnya zakat yang belum dibayar. Orang yang punya kewajiban zakat, ma 5 tahun belum dibayar. Demikian juga kafarah, baik kafarah sumpah atau yang lain yang belum dibayar. Fala yu'ati an ghairihi, tidak boleh seseorang itu lunasi kewajiban orang lain kecuali dengan izin dia. Tidak boleh untuk saya tahu dia punya utang zakat 5 tahun nilainya sekian, saya bayarkan tanpa ngomong-ngomong. Maka itu tidak boleh minta ganti atau itu tidak sah. Maka teranggap dia ini masih belum bayar kewajiban zakatnya. Di anak hadal ada karena pembayaran tanpa seizin si orang yang memiliki kewajiban layu beribu, tidak menggugurkan kewajiban mankudiaan orang yang dibayari dan dilunasi. Kenapa? Tidak menggugurkan kewajiban dia jihir di niat dia karena memerlukan niat dia. Kalau nanti Allah Ta'ala wal wasibu tabai dan faktor menghalang berupa tabiat anil aisyah yang mengamalkan kemaksiatan, kalwazid syari itu seperti faktor pencegah maksiat yang bersifat syari bila nukroni tanpa pengingkaran. Wazid aisyah definisinya adalah al-mujib ditarki, hal yang mengharuskan untuk meninggalkan sesuatu. Maka baik definisinya Allah mengharapkan atas hambanya sejumlah hal-hal yang haram dalam rangka melindungi hamba. Wanasubat dan pelepasan untuk para hamba alat terkihat untuk meninggalkannya, supaya meninggalkannya pelepasan ada yang namanya wazih pebi'i dan ada wazih syari, faktor pencegah yang itu merupakan dari dalam diri masing-masing manusia. Ini juga ada wazih syari. Di antara bentuk wazih pebi'i jijik itu diantara bentuk wasit tobi yang Allah letakkan di setiap manusia. Maka Allah haramkan waktu makan najis, dan itu tidak ada hukuman hatinya, hukuman campurnya. Ini makan tahi atau yang lainnya itu tidak ada hukum campurnya atau apa dah. Kenapa? Allah cukupkan dengan wasit tobi berupa cicit yang Allah taruh di hati, di diri, di jiwa setiap manusia. Masa tahi yang makan sudah dengan jijiknya sudah tidak akan mengkonsumsinya. Jika tidak perlu wasit syari hukuman hak berupa cambuk atau yang lain. Untuk maksiat-maksiat yang kami ilahi nufusu disukai oleh jiwa, dicondong oleh jiwa dan disukai oleh jiwa, Allah tetapkan untuk maksiat semacam ini mengubah hukuman yang sesuai dengan kejahatannya dari sisi ringan dan beratnya hukuman dan sasaran hukuman. Maka mencuri yang dipotong tangan tidak leher ataupun kaki. Kenapa? Karena itulah mahal yang cocok untuk hukuman bagi pencuri. Ada pun hal-hal yang haram. Al-kitaju minhan nufusu, yang jiwa manusia itu sudah lari menjauhinya. Maka tidak Allah kaitkan, jika Allah melakukan kejelekan tersebut, tidak Allah kaitkan dengan had dan hukuman had. Kenapa? Iktifaan. Allah sudah merasa cukup dengan wazif tabai, yaitu jijik. Contohnya memakan najis. Contohnya mengkonsumsi racun, memakan racun dan meminumnya. Tidak cukup dengan wazif tabai, saya tidak ingin mati, udah. Orang tidak akan minum racun. Maka Allah tidak kaitkan gara-gara melakukan hal-hal ini hukuman hukum tertentu. Iktifaan karena merasa cukup dengan tidak sukanya jiwa dengannya. Sehingga jika ada orang nekat melakukannya, najis, tahi, dimakan, maka yu'azzab alaiha, maka hukumannya jauh dengan ta'zir. Itu hukuman yang dianggap hukuman yang kembali kepada kebijakan hakim, kebijakan penguasa, kebijakan pihak pengadilan, peradilan ringannya, seperti maksiat-maksiat yang lain yang tidak dikaitkan dengan hukuman tertentu. Zina ada haknya, namun nyium istiqwar tidak ada haknya. Ada hukumannya, ada hukumannya pak takzir, itu jadi penjara bulan atau dicambuk 20 kali atau yang lain. Kembali kepada kebijakan qadhi, apakah itu satu kali membuat jera apakah tidak. Kemudian Rasulullah Ta'ala walhamdulillah ala tamami bidahi wal kitami wa dawami thumma sholatu ma'asalami sa'i'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Segala puji milik Allah ala tamami atas selesainya hal ini. Pujian dilipati sejak awal wal khitami dan akhir wal khutbatawami dan seterusnya, dan salawat mak ditambah dengan salam sa'i yang luas untuk Nabi, untuk sang Nabi, para sahabatnya dan tabi'in. Maka alhamdulillah di mabda'i umuri wa khitamiha, puji bagi Allah di awal perkara dan akhirnya, dan langgengnya pujian tersebut. Dan lagunya ujian tersebut ada di antara sebab tambahan bagi karunia dan kemurahan Allah. Dan pujian Allah al-umuri dan memuji Allah atas berbagai perkara itu menyebabkan perkara tersebut jadi barokah. Perkara tersebut zakat wa nama berkembang dan berkembang. Dan perkara tersebut terjaga dari segala kejelekan dan menyebabkan sempurnanya orang pengambilan manfaat darinya. Dan kami memohon pada Allah dengan anugerahnya dan kemurahannya. Allah tidak kalah saya akan lenyap batak mahir dan lenyap dijambihi dalam sisinya, itu dalam karunia Allah akan lenyaplah hak bunuh berbagai dosa. Kemudian pada Allah Allah jadikan buku ini di hadir salat di salat ini jami'ah ma'asyarna ilaiha ma'asyarna ilaihi, semua apa yang telah kami sebutkan min hadir fawaid dari faedah-faedah di atas. Apa faedah di atas? Keberkahan, sempurnanya pengambilan manfaat, ya, terjaganya dari kejelekan, itu ya. Dan minta kepada Allah dan Allah berikan taufik untuk yang memiliki pendapat yang benar. Tamat berkumpulkan bin fakir ila rabbihi, salah-salah buku ini dengan pena seorang yang membutuhkan rohnya. Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. 18 Dzulqa'dah tahun 1331 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsiran. Karena keterbatasan waktu maka catatan bagi kita yang bagian-bagian akhir tadi tidak kita baca. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan dua hari ini. Karena keterbatasan waktu juga tidak kita memungkinkan untuk membuka sesi tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.